بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إخوان وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada kali ini kita akan membahas bab yang ke-26 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab yang mulia yaitu kitab Tauhid. Bab yang ke-26 ini diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Babu ma ja'a fil quhani wa nahwihim, bab apa-apa yang telah datang penjelasannya akan hukum kuhan. Dukun, kuhan jama dari kahin. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang hukum kahin atau kuhan wa nahwihim dan yang semisal dengan mereka. Adapun yang semisal dengan kahin atau kuhan, yakni wa man kana mithlahum minal arrafina warrumalina wal munajjimin, itu orang-orang yang semisal dengan kuhan dari al-arraf, ar-rumal, al-munajjim, dan yang selain dari mereka. Yang mana kahin, arab, ramal, dan munajjim adalah orang-orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, bituruki syayati, dengan tata cara bantuan dari syaitan, dengan tata cara syaitoniyah. Jadi kuhan atau kahin atau ramal atau al-arraf al-munajjim, yang mereka adalah semisal dengan kuhan, ini adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dan tentunya dengan bantuan dari syaitan. Pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan jelaskan. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Munasabatu hadzal bab lima qablahu. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah munasabatul hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Dalam artian, mengapa permasalahan masalah kahin, itu orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, kok dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia, itu kitab Tauhid. Apa hubungannya dengan Tauhid? Kemudian yang ketiga adalah tentang macam-macam perkara gaib. Sebagaimana nanti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Jadi perkara gaib terbagi menjadi dua. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang keempat adalah penjelasan makna dari kahin, arab, munajjim, dan romal. Yang mereka ini adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, yang tata caranya berbeda-beda antara kahin, arab, munajjim, dan romal. Tapi intinya adalah sama. Mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan bantuan syaitan. Hanya saja tata caranya di antara mereka yang berbeda. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hukum kahin dan semisalnya. Apa hukum dari kahin? Hukum orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum mendatangi dan bertanya kepada kahin atau semisalnya. Hukum mendatangi dan bertanya kepada kahin dan semisalnya. Ini beberapa poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab yang ke-26. Kita masuk pada poin yang pertama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, terkait dengan hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Beliau menjelaskan bahwasanya bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang sihir dan hukum sihir, dan juga menjelaskan sebagian dari macam-macam atau bentuk-bentuk sihir. Sementara pada bab ini beliau menjelaskan tentang hukum kuhan, hukum kahin. Yang mana di antara dua perkara ini, kahin dan sahir, ada persamaan di antara mereka. Antara kuhan, antara kahin dan sahir ada persamaannya. Yaitu mereka berdua ini sama-sama melakukan amalan syaitan, meminta bantuan kepada syaitan, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu hal ini menafikan akidah pada diri seseorang. Jadi beliau membawakan bab ini setelah bab sihir karena keduanya ada persamaan, itu sama-sama di dalamnya ada unsur meminta pertolongan kepada syaitan, peribadahan kepada syaitan. Adapun kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau pun menjelaskan bahwasannya di dalam kitab Tauhid ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menjelaskan akidah yang sahihah, pun beliau menjelaskan akidah yang menyelisih akidah yang sahihah dari sirkiyat, dari kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran yang dapat menafikan akidah yang sahihah yang ada pada diri seseorang. Begitu pula di dalam kitab beliau ini pun beliau menjelaskan perkara-perkara yang dapat mengurangi akidah yang sahihah yang ada pada diri seseorang. Dan ini adalah merupakan tariqah sahihah, cara yang benar, yang sejalan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Di samping kita menjelaskan kebaikan, kita pun tertuntut untuk menjelaskan keburukan. Agar manusia benar-benar berada di atas basirah, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tatkala seseorang dia bisa mengetahui suatu perkara yang buruk, maka otomatis dia akan berhati-hati dari suatu perkara yang buruk tersebut. Jadi inti di dalam kitab Tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, imma beliau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan Tauhid, sesuatu yang terkait langsung dengan Tauhid, tentang akidah-akidah yang sahihah, macam-macam ibadah yang wajib diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau pun menjelaskan lawan dari semua itu, dari kesirikan-kesirikan yang dapat menafikan tauhid secara asalnya atau dapat mengurangi tauhid, kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Dan ini adalah sesuatu thariqah yang sahihah yang sejalan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Wa'budullaha menjelaskan akidah yang sahihah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman apa? Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian melakukan kesyirikan sedikit pun. Kemudian adapun hubungan bab ini dengan kitab tauhid, dijelaskan bahwasanya al-ghaibu, perkara yang gaib, adalah merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, beliau saja tidak mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata yang Allah abadikan di dalam firman yang mulia, walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku yaitu Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khair wa ma masaniyassu, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan niscaya aku tidak akan tertimpa kejelekan. Jadi harus kita pahami terkait masalah bab ini, kita harus pahami bahwasanya perkara yang gaib ini hanya Allah saja yang mengilmuinya. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui perkara yang gaib, hatta malaikat pula. Tatkala malaikat datang kepada Rasulullah, malaikat Jibril, kemudian ditanya tentang hari kiamat, jawabannya Rasulullah apa? Mal mas'ulu, gimana? Yang ditanya dan yang bertanya tidak jauh lebih mengetahuinya. Kama qala Rasulullah. Intinya mereka berdua tidak tahu perkara yang gaib. Yang mengetahui perkara yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya yang mulia Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa." Dan di sisinya lah perkara pintu kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha illa huwa. Kalimat la ya'lamuha illa huwa menunjukkan pembatasan. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada suatu kalimat didahului oleh nafi, kemudian setelah itu datang illa atau isbat, maka yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, makna dari ayat yang mulia ini apa? "Inni khalaqtul jinna wal insa li ghayatin wahidatin." Sesungguhnya aku, yaitu Allah, menciptakan jin dan manusia li ghayatin wahidatin, hanya untuk tujuan yang satu, bukan yang lainnya. Diambil dari kaidah bahasa Arab, ya, apabila ada nafi kemudian setelah itu isbat, menunjukkan yufidul hasar wal qasar, menunjukkan pembatasan. Contoh misalnya, Anda mengatakan qama Muhammadun, Muhammad telah qama Muhammadun fi hadzal masjid, misalnya Muhammad berdiri di masjid ini. Kalimat seperti ini tidak menunjukkan pembatasan. Bisa jadi selain Muhammad juga apa? Berdiri. Tapi kalau Anda mengatakan maqama illa Muhammad fi hadzal masjid, tidak ada yang berdiri kecuali Muhammad. Maqama illa Muhammadun, tidak ada yang berdiri kecuali Muhammad. Ada ma, nafi, ada illa. Isbat, menunjukkan pembatasan. Menunjukkan yang hanya berdiri di masjid ini adalah Muhammad. Maka firman Allah yang mulia ini, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci perkara yang gaib illa huwa, kecuali Allah. Hal ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Sangat jelas. Katakanlah, la ya'lamu man, tidak ada seorang pun yang mengetahui, fis samawati, baik dia di langit dari para malaikat, wal ardi, maupun dia di bumi dari manusia dan jinnya, al-ghaiba, perkara yang gaib, illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di dalam kitab Muqarrar Saudi untuk tingkat Salafiyah Wusta, ya, dikatakan di dalam kitab tersebut, tatkala membawakan dua ayat yang mulia ini, dikatakan di dalam kitab tersebut, faman da'a ilmal ghaib, barang siapa yang dia mengaku mengetahui ilmu gaib, au saddaqa, atau apa, dia membenarkan, manid da'ahu, jadi barang siapa yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, berarti dia mengaku sebagai dukun. Yang kedua, dia bukan dukun, tapi apa, dia membenarkan sang dukun, au saddaqa manid da'ahu, faqad waqa'a fi syirki wal kufri, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan orang yang seperti ini, wastahaqqa al-wa'idu asyadidu minallah, berhak mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, atau orang yang dia membenarkan, ya, orang yang mengaku perkara yang gaib, berarti dia telah melakukan kesyirikan maupun kekufuran. Kesyirikan dari sisi mana? Karena kufur dan syirik ini ada perbedaannya. Kufur lebih luas daripada syirik. Dari mana sisi kesyirikan orang yang mengaku perkara yang gaib dan juga orang yang membenarkan? Syirik sebagaimana kita ketahui, sebagaimana definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Tasmiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, disamakan, disejajarkan di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah mensejajarkan dirinya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan. Atau tatkala ada orang yang mensejajarkan orang lain di dalam mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah menjadikan orang lain sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Adapun kekufurannya dari sisi, berarti orang tersebut ia telah mengingkari ayat yang mulia yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 56 dan surah An-Naml ayat 65. Sangat tegas Allah mengatakan ya bahwasanya perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengaku mengetahui perkara yang gaib atau seseorang membenarkan sang dukun tersebut, berarti dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf saja kita dustakan dalam Al-Qur'an, kufur kita. Apalagi kalau satu ayat. Ini hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian perlu kita ketahui terkait dengan macam-macam perkara yang gaib yang dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya perkara gaib itu terbagi menjadi dua. Ada gaib yang hakiki dan ada gaib yang nisbi. Gaib yang hakiki terkait dengan perkara gaib yang akan datang, yang akan terjadi. Perkara gaib yang hakiki ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkara sesuatu yang akan terjadi. Sejam kemudian kita enggak tahu apa yang menimpa diri kita. Ya, perkara yang seperti ini adalah perkara gaib yang hakiki yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perkara gaib yang nisbi. Perkara gaib yang nisbi itu perkara yang gaib pada sebagian orang namun tidak gaib pada sebagian yang lainnya. Seperti sesuatu yang terjadi sekarang di rumah kita, tempat tinggal kita. Sesuatu yang sekarang ini terjadi di rumah kita gaib bagi kita. Kita enggak mengetahuinya. Nih. Adapun orang yang berada di rumah tidak gaib baginya, tapi bagi kita yang berada di sini gaib. Maka seseorang yang dia mengetahui perkara yang gaib, yang hakiki, maupun perkara yang gaib yang nisbi, tapi dengan tata cara syaitonia, ya, dengan tata cara syaitonia yang tidak diterima dengan akal, yang tidak terbukti secara ilmiah. Kalau terbukti secara ilmiah, ya kita nelpon saudara kita yang di rumah, sekarang ada apa? Kemudian kita ya menyebutkan perkara tersebut, karena lewat apa perantara? Yang ilmiah, maka ini dibolehkan, tidak masalah. Tapi kalau dia mengaku mengetahui perkara gaib yang nisbi, tapi dengan tata cara syaitonia, dengan minta bantuan kepada syaitan, maka sama saja. Ya, terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan maupun kekufuran. Ya, sebagaimana nanti kita akan jelaskan tentang definisi dari teman-temannya kahin atau dukun. Di antaranya adalah al-arraf. Kalau araf, kalau kahin ini nanti terkait dengan orang yang mengaku perkara gaib yang akan datang. Kalau araf ini orang-orang yang mengaku perkara yang gaib dengan tata cara tertentu terkait dengan barang yang hilang, barang yang dicuri. Ini kan sesuatu yang sudah terjadi. Pada sebagian orang mungkin tidak gaib, pada sebagian makhluk tidak gaib, tapi pada sebagian makhluk yang lainnya ini gaib. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah penjelasan makna kahin dan semisalnya. Kahin adalah huwa alladhi yadda'i ilmal ghaib fil mustaqbal wa ya'khudhu an mustarikis sam'i. Kahin adalah orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib fil mustaqbal, yang akan datang, yang dia mengambilnya dari sang pencuri berita yaitu syaitan, yang mana syaitan yang mereka diberikan suatu kemampuan, kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia, yang mana syaitan yang mereka bisa terbang ke udara, bisa terbang. Kemudian dia mencuri berita dari langit. Ya mungkin insya Allah ini pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Said pada bab yang keberapa? Ya, tentang batilnya sesembahan selain Allah. Ya, tentang batilnya sesembahan selain Allah, diantaranya malaikat. Ya, tatkala malaikat mendengarkan kalamullah, Allah berfirman menetapkan suatu urusan, maka malaikat mengepakkan sayapnya kemudian pingsan. Dan selanjutnya. Ya, hadis yang selanjutnya yang lengkap. Jadi kahin adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib yang akan datang dengan perantara syaitan, yang syaitan tersebut mencuri berita dari atas langit. Dia mencuri berita kemudian dia sampaikan kepada kahin yang berada di bumi. Kemudian kahin inilah menyampaikan berita tersebut dicampur dengan 100 kedustaan. Dari 100 berita yang dia lontarkan, hanya satu yang benar yang dia dapatkan dari syaitan dan sisanya adalah dusta. Akan tetapi kebanyakan manusia yang diingatnya hanya satu yang benar dan melupakan yang dusta. Dan ini pernah makruf bagi kita tatkala ya ada ramalan bahwasanya tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 antum sudah lahir. Sudah ya. Ini kan diramalkan akan terjadi apa? Hari kiamat. Pada saat itu Anda di Depok waktu itu ya. Jalan sepi, enggak ada yang berani keluar rumah. Ternyata enggak terjadi apa-apa. Jelas dustanya. Kemudian muncul lagi tanggal berapa? 12 bulan 12 tahun 2012. Dan ada aja orang yang percaya. Padahal telah berlalu yang dusta yang berlalu pada tahun yang tadi Anda sebutkan tahun 99, jelas dustanya. Tapi masih ada aja orang yang percaya. Maka benarlah sabda Rasulullah ya, bahwasanya dukun tatkala dia menyampaikan berita dari 100 kebenaran dia campur dengan 100 kedustaan, dan manusia kebanyakan ya mengikuti yang benarnya saja. Alaysa qala kadza wa kadza, apakah bukankah dia telah mengatakan ini dan itu? Maka manusia pun membenarkan apa yang dikatakan oleh sang dukun dengan sebab satu berita yang dia dapatkan dari syaitan. Kemudian dijelaskan bahwasanya pencurian berita yang dilakukan oleh syaitan ini ada tiga periode. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid. Yang pertama adalah periode sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul. Pada saat itu syaitan banyak berhasil mencuri berita dari atas langit. Kemudian dia sampaikan kepada sang dukun yang berada di bumi. Sehingga dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, ya, pada saat jahiliyah orang-orang Arab itu sangat mengagungkan yang namanya dukun. Wa kanal kuhan lahum sya'nun indal Arab. Dan namanya kuhan di sisi mereka memiliki kedudukan di sisi Arab. Kullu qabila, setiap qabila laha kahinun, memiliki seorang dukun, yatahakamuna ilaihi, yang mereka berhukum dengan mengajukan suatu hukum dengan dukun tersebut. Karena pada saat itu memang ya syaitannya banyak berhasilnya. Mencuri berita dari atas langit, kemudian dia sampaikan kepada sang dukun. Pada zaman jahiliyah. Sehingga pada saat itu dukun ini ya diagungkan. Setiap kabilah memiliki seorang dukun. Akan tapi falamma aradallahu bi'tsata nabihi Muhammad. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengutus nabinya Muhammad, ini periode yang kedua ya, yaitu tatkala Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Pada saat itu langit dijaga ketat. Dan mereka tercegah untuk mencuri berita. Kama qala ta'ala hikayah anil jin fi awali suratil jin. Sebagaimana hikayah Allah Subhanahu wa taala di dalam tentang jin, perkataan jin, ucapan jin di awal surat Al-Jin. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dan adalah kami dulu kami memiliki tempat duduk minha maqa'ida lis-sam'i. Ya, tempat duduk untuk kami mencuri berita, mendengar. Faman yastami il'ana, tapi apabila siapa yang sekarang ini mendengarnya, yajidulahu shihaban rasada, maka dia akan mendapatkan apa? Shihab. Meteor. Yang siap akan apa? Mengenai jin tersebut. Ya. Maka diambil suatu faedah oleh Syaikh Al-Fauzan. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sedikitnya kuhan. Ya, kuhan tidak laku lagi. Wa dzalika li dhuhuril Islam. Hal ini disebabkan karena nampaknya Islam. Tersebarnya akidah yang sahihah. Banyak manusia yang mengerti al-haq dari yang batil. Lihatlah tatkala sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tatkala tersebarnya kejahilan, kebodohan, kahin muncul. Banyak tersebar, diagungkan. Namun tatkala Allah mengutus rasulnya menjelaskan agama Islam tegak, nampak, sehingga manusia bisa membedakan mana hak dan mana yang batil, para dukun mengkerut, hilang. Seandainya ada pun tidak nampak. Begitulah kata beliau, wa kullama fasal jahlu fil ummah dhaharul kuhan. Maka apabila tersebar kejahilan pada umat ini, maka kuhannya, kahinnya semakin nampak, semakin banyak. Namun apabila kathurul ilmu, banyaknya tersebar ilmu, dan mereka banyak yang memegang teguh agama dan akidah yang sahiha, qallal kuhan, maka kuhan atau kahin sedikit atau mungkin bisa musnah. Hal ini menunjukkan akan pentingnya ilmu akidah yang sahiha yang tersebar di tengah masyarakat. Maka bisa jadi kalau kita ingin mengukur akidah yang ada pada sebuah kampung, sebuah umat misalnya, lihat banyak gak kahinnya atau tidak. Kalau kahinnya banyak, menunjukkan apa? Orang kampung tersebut akidahnya gak beres. Kalau tidak ada kahinnya, mereka paham, gak laku yang namanya kahin. Kemudian yang namanya ramalan-ramalan bintang seperti itu gak laku. Menunjukkan apa? Memang tersebar akidah yang sahih di tengah-tengah mereka. Ya. Ini kahin. Adapun ar-rab adalah huwallazi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddamatin yastadillu biha 'alal masruqi wa makani dhalati wa nahwi dhalika. Ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Baghawi. Ya. Anda bisa lihat di dalam matannya itu Al-Baghawi mendefinisikan al-arraf, yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara tertentu, dengan muqaddimah-muqaddimah tertentu, ya, untuk mengetahui yang dia berdalil dengan muqaddimah-muqaddimah tersebut untuk berdalil, untuk mengetahui sesuatu yang dicuri atau tempat yang hilang, atau sesuatu yang hilang. Ya, mungkin bisa dengan yang banyak, seperti dengan mengambil air satu baskom, kemudian dia bacakan mantra-mantra. Kalau ada barang yang hilang misalnya, datang ke araf, nanti arafnya ini mengambil seember baskom yang berisi air, kemudian nanti disuruh orang yang belum balik, katanya, ya belum balik, untuk melihat di baskom tersebut, nanti terpampanglah ya, orang yang mencuri tersebut. Atau sebagaimana yang Anda dapatkan dari seorang santri di Bin Bas, tatkala Anda membahas masalah ini, dia pun bercerita dulu waktu bapaknya belum ngaji, pernah bapaknya kecurian apa dompetnya hilang. Kemudian datang ke araf. Kemudian arafnya apa? Menunjuki apa? Jempol kukunya. Kemudian dari jempol kukunya itu kayak video. Jadi ada ininya. Dia lihat dan anaknya ini juga melihat ya, orang yang mencuri sedang bersandar di sebuah pohon. Nih, nampak katanya. Dia melihat dengan kepalanya. Akhirnya tertangkap tuh pencurinya. Tentu yang seperti ini dengan apa? Dengan bantuan syaitan. Ya. Yang mana yang namanya dukun dan yang semisalnya ini, ya tidaklah mungkin syaitan menolongnya kecuali dengan melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Ini adalah al-araf. Jadi orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara tertentu untuk mengetahui barang yang dicuri atau barang yang hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah munajjim. Yang semisal dengan kahin adalah munajjim. Wa huwa alladhi yastadilu bil ahwali falakiyah al-hawa alal hawadisil al-ardiyah. Itu jadi orang yang berdalil dengan keadaan-keadaan falakiyah, bintang-bintang, al-munajjim. Jadi orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, berdalil dengan keadaan-keadaan bintang. Untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Atau sesuatu yang akan terjadi di muka bumi. Yang mungkin kita kenal dengan istilah ramalan zodiak, ramalan bintang. Orang yang lahirnya bulan ini, tanggal ini, sampai tanggal ini, maka bintangnya ini. Ya. Maka orang-orang yang meramal hal tersebut namanya munajjim. Mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan perantara bintang, lahirnya seseorang. Kemudian yang kedua adalah ramal. Ramal adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan cara membuat garis-garis di tanah. Atau memukul-mukul kerikil batu yang kecil, atau dengan membaca garis-garis lapak tangan. Ini namanya ramal. Kemudian poin yang selanjutnya, hukum kahin dan semisalnya. Hukum kahin dan semisalnya, arab, munajim dan ramal, hukumnya adalah syirkun akbar. Syirkun akbar dari dua sisi. Yang pertama, karena mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum kahin dan yang semisalnya hukumnya adalah syirkun akbar, ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, karena mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib yang merupakan kekhususan bagi Allah. Berarti mereka telah mensejajarkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu bil jinni wasyayatin, yaitu meminta tolong kepada jin dan syaitan dan mendekatkan diri kepada mereka. Yang mana syaitan tidaklah akan mengabarkan berita yang gaib kepada sang dukun kecuali apabila dukun tersebut mentaati mereka di dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti sahir, tukang sihir. Yang mana syaitan tidaklah akan membantu tukang sihir kecuali tukang sihir tersebut melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Ini dua alasan mengapa kahin dan semisalnya adalah syirik, dan syiriknya adalah syirik akbar. Kemudian kita bahas poin yang terakhir terkait dengan hukum mendatangi dan bertanya kepada kahin dan semisalnya. Sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya bertanya kepada kahin dan yang semisalnya, yang qasimu ila aqsam, terbagi menjadi beberapa bagian. Dan beliau menjelaskan ada empat hukum, empat bagian. Yang pertama adalah ayas'alahu su'alan mujarradan, bertanya kepada kahin atau yang semisalnya su'alan mujarradan, dia sekedar bertanya dan tidak membenarkannya. Bertanya dan tidak membenarkannya. Hal ini dimasukkan juga, termasuk di dalamnya, orang yang dia membaca ramalan bintang. Orang membaca ramalan bintang, hakikatnya dia bertanya kepada kahin, bertanya kepada munajim. Kalau dia membaca ramalan bintang hanya sekedar membaca tanpa membenarkannya, ya, maka sama dengan orang yang dia bertanya langsung kepada sang dukun, dia mendatangi dukun dan bertanya hanya sekedar bertanya. Fahada haramun. Maka kata beliau, ini hukumnya haram. Dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul. Dijelaskan di sini riwayat Muslim, ya, ini sebenarnya bukan riwayat Muslim yang ada kalimat fasaddaqahu bima yaqul. Riwayat Imam Muslim mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Jadi yang sahih adalah tidak ada kalimat fasaddaqahu bima yakul. Kalau riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, "Man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang dia mendatangi arraf, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain, arba'ina yawman wa lailatan. Salatnya tidak diterima selama 40 hari dan malam. Jadi orang yang dia bertanya kepada kahin dan semisalnya, sekedar bertanya tanpa membenarkan, maka hukumnya haram dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya bertanya kepada kahin, tatkala Rasulullah mengatakan, lam tuqbalu sholatun arba'ina yawman, menunjukkan akan haramnya dia mendatangi kahin. Walaupun tidak membenarkannya. Kemudian yang kedua, adalah orang yang dia mendatangi kahin dan bertanya kepadanya, kemudian dia fayusaddiquhu dan membenarkannya. Datang kepada kahin, kemudian bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan kihanah, hal-hal yang terkait dengan ilmu perghaiban, kemudian dia membenarkannya dan menganggap, wa ya'tabiru qawlahu fahadha kufrun. Maka kata Syaikh Shalih Utsaimin, maka yang seperti ini hukumnya adalah kufur. Ya, berdalil dengan hadis Rasulullah dibawakan di sini oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang hadisnya sangatlah banyak, ya. Di antaranya riwayat dari Imran bin Husain atau dari An Abi Hurairah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rawahu Abu Daud. Walil Arba wal Hakim wa qala sahih sahihun ala syartihima sahih, menurut syarat dari keduanya itu dari Bukhari dan Muslim, dari Abi Hurairah, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kemudian juga dalam hadis yang lain, wa an Imran bin Husain marfu'an, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu. Bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang dia bertatoyur atau orang yang minta ditatoyuri. Datang ke orang ngaku pinter, saya mimpi ini tandanya apa ya? Ini tutuyyira lahu. Au takahana au tukuhina lahu. Atau orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, atau dia datang kepada seseorang, ya, untuk diramal terkait dengan masalah perkara yang gaib. Au sahara au suhira lahu. Atau orang yang dia melakukan sihir, atau dia meminta orang lain untuk apa melakukan sihir terhadap orang lain. Waman atakahinan fasaddaquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang dia datang ke kahin, kemudian dia membenarkannya dengan apa-apa yang dikatakan oleh kahin tersebut, maka dia telah kufur dengan apa-apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang bertanya kepada kahin, kemudian dia membenarkan, maka ini hukumnya adalah kufur. Saya selalu menjelaskan, li'anna tasdiqahu fi ilmil ghaib takdzibun lil Qur'an. Ya, selain berdasarkan hadis-hadis yang tadi kita bacakan, dan juga dikarenakan, li'anna tasdiqahu fi ilmil ghaibi, dikarenakan membenarkan sang kahin, yang dia mengaku mengetahui perkara yang ghaib, takdzibun lil Qur'an. Maka hakikatnya berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Sebagaimana tadi kita jelaskan di awal-awal tentang hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Dalam Al-Quran jelas, Al-An'am ayat 59 dan An-Naml ayat 65. Menjelaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang dia bertanya kepada dukun dan membenarkan sang dukun, berarti hakikatnya dia telah mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kufur dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana ada perbedaan di antara para ulama, kufurnya di sini kufur apa? Ada yang mengatakan kufur asghar, ada yang mengatakan kufur akbar. Dan Syaikhul Fauzan menjelaskan terkait dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki dua pendapat, bahkan tiga pendapat. Wa an Ahmad riwayatani fi nau'in hadzal kufri. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal memiliki dua riwayat terkait dengan jenis kekufuran yang ada di dalam hadis tersebut. Riwayat yang pertama, annahu kufrun akbar yukhriju minal millah. Riwayat yang pertama, Imam Ahmad mengatakan kufur akbar keluar dari agama. Tapi dalam riwayat yang lainnya, duna dalika, di bawah yang demikian itu. Kufrun duna kufrin, berarti kufur asgor. Wa fihi qaulun tsalitsun. Dan di sana ada pendapat yang ketiga dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa huwa at-tawakkuf. Yaitu diam, tidak menjelaskan. Pokoknya dibacakan hadis kama jaa min ghairi ayufassara bil kufri akbar awil kufri asghar. Kita jelaskan, ya kita bacakan hadis, barang siapa yang bertanya kepada dukun dan dia membenarkan, maka dia kufur dengan apa-apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita diam saja. Tawakuf. Enggak usah dijelaskan ini kufur akbar ataupun kufur asghar. Kita mencukupkan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Walakin al-zahir wallahu a'lam, menurut pendapatnya Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, huwa al-qaulul awwal. Itu pendapat yang pertama, annahu kufrun yukhriju minal millah. Yaitu kufur keluar dari millah. Li'annahu la yajtami'u at-tasdiku bil-Qur'an wa tasdiku bil-Quhan. Karena tidaklah mungkin berkumpul pada diri seseorang, dia membenarkan Al-Quran dan juga dia membenarkan dukun. Ya. Orang yang beriman harusnya membenarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sangat jelas. Yang mengetahui perkara yang gaib adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tatkala dia membenarkan di sana ada orang yang mengetahui perkara gaib selain Allah, berarti bertentangan dengan keyakinannya, bertentangan dengan Al-Quran. Dan membenarkan Al-Quran, dari satu sisi dia membenarkan Al-Quran dan dari satu sisi dia membenarkan dukun, maka yang seperti ini tidaklah akan terkumpul pada diri seseorang. Kalau dia mengaku membenarkan Al-Quran, berarti dia harus mendustakan sang dukun. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan sang dukun dan mengatakan, mengabarkan bahwasanya perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, hukum bertanya kepada dukun yang ketiga adalah ayas'alahu, bertanya kepadanya untuk mengujinya. Hal huwa shadiqun aw kadzibun? La li ajli ayakhudha biqalihi. Jadi bertanya kepada sang dukun untuk mengujinya apakah dia jujur ataukah dusta. Dan bukan untuk tujuan mengambil perkataannya. Fahadha la ba'sa bihi. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Wala yudkhalu fil hadis, dan tidak dimasukkan ke dalam hadis tersebut. Ya, sebagaimana Rasulullah waqad sa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibna Sayyad, yang mana Rasulullah pernah bertanya kepada ibna Sayyad, seorang dukun, dia mengatakan madza khaba'tu laka, apa yang aku sembunyikan bagimu. Jadi Rasulullah ingin mengetes ibnu Sayyad, kemudian dia berkata madza khaba'tu laka, apa yang aku sembunyikan bagimu. Qala ad-dukh, maka ibnu Sayyad mengatakan ad-dukh. Faqala ikhsa falan ta'du wa qadraka, cukup ya, kamu tidak akan melampaui kemampuanmu. Jadi kalau bertanya untuk mengetesnya, mengujinya, untuk mengetahui kedustaannya, dan tidak mengambil perkataannya, maka yang seperti ini dibolehkan. Ya, dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah, beliau pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Tapi ini tidak sembarangan orang. Ya. Khawatirnya kalau kita yang bertanya ternyata benar, dikhawatirkan. Ya. Jadi kita membenarkan sang dukun. Saking pedenya, ya kita bertanya kepada dukun, wahai dukun, apa yang aku sembunyikan? Anda mengatakan ini dan itu. Anda mengatakan pisang raja. Kok benar misalnya? Misalnya ya. Maka ini khawatir. Ya. Di sini dikatakan ad-duh, ad-duh. Ya, dijelaskan bahwasanya Rasulullah menyembunyikan surat ad-dukhan. Ad-dukhan. Ya, jadi Ibnu Sa'id mengatakan apa? Ad-duh. Berarti kan hampir tuh, ad-duh. Jadi dari hal ini tidak sembarangan orang ya bisa melakukan seperti ini. Kalau mungkin orang-orang seperti kita, jangan. Ya. Kemudian yang keempat adalah bertanya kepadanya untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Dan ini diwajibkan bagi orang yang mampu. Ya. bertanya kepadanya untuk menampakkan kedustaan, kelemahan dan kedustaannya. Wa hadza matlubun wa qad yakunu wajiban. Dan ini dituntut dan terkadang wajib bagi orang yang dia memang memiliki kemampuan. Ya, misalnya dia tokoh masyarakat di suatu kampung, bahkan dia mungkin ke lurahnya, kemudian di kampung tersebut ada dukun, kemudian banyak orang yang ngaji dengan dukun tersebut, maka tertuntut bagi dia untuk menampakkan kelemahan dukun tersebut. Maka ditampakkan kelemahannya. Tanya, wahai dukun, apa yang ada pada diri saya? Misalnya kita mengatakan, tak tampar kamu. Misalnya, ternyata dia benar, tak tampar kamu. Kita yakin, kita tahu bahwasanya dia benar kebetulan. Dapat bantuan dari siapa? Dari setan. Salah, yang benar tak tendang kamu. Ya. Jadi orang yang beriman, kalau kita meyakini bahwasanya dukun itu dia tatkala mengerti perkara yang gaib, itu tentu dengan apa? Bantuan dari setan. Bantuan dari setan. Seandainya dia benar, ima dia kebetulan, ima dia mendapatkan bantuan dari setan. Dan kita yang seperti ini jangan terkecoh. Karena terkadang banyak orang yang dia datang ke dukun atau baca ramalan bintang, kok ternyata benar, yang awalnya enggak percaya, akhirnya dia percaya. Hal ini disebabkan karena dasarnya dia tidak memahami. Ya, dasar akidah yang sahiha, perkara yang gaib ini hanya merupakan perkara yang Allah saja mengetahuinya. Adapun sang dukun, tatkala dia tahu, itu hanya dengan apa? Bantuan dari syaitan yang mencuri berita dari atas langit. Ya. Di antara faedah hadis-hadis yang kita bawakan tadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, yang pertama adalah butlanul kihana, batilnya kihana. Kihana ini terkait dengan ilmu mengetahui perkara yang gaib. Ya, batilnya kihana minal wa ghairi dzalika, dan yang semisalnya dari orang-orang yang mengaku perkara yang gaib. Karena jelas bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah saja tidak mengetahui perkara yang gaib, hatta juga malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib. Kemudian faedah yang kedua, fil hadis dalilun ala wujubi takdzibil kuhan wa nahwihim. Di dalam hadis tersebut dalil akan wajibnya bagi kita untuk mendustakan kuhan dan yang semisal dengan mereka. Wa alla yaqfi nafsil insan adna syakin fi kadzbihim. Dan tidak boleh ya pada jiwa seseorang ya ada syakin fi kadzbihim. Jadi ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Jadi benar-benar dia harus mendustakan. Enggak boleh ada keraguan walaupun sedikit. Faman saddaqahum, maka barang siapa yang membenarkan mereka, au syakka fi kadzbihim, au dia ragu-ragu akan kedustaan mereka, au tawaqqafa, atau dia diam, enggak mendustakan, enggak membenarkan. Dia diam. Yang pertama tidak membenarkan, yang kedua ragu-ragu atas kedustaan mereka, yang ketiga dia tawaqquf, enggak membenarkan, enggak mendustakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka orang yang seperti ini telah kafir terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wajib bagi kita untuk menjazmkan, meyakini 100% akan kedustaan mereka, enggak boleh ragu-ragu walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, fihi dalilun ala tahrimi dhihabi ilal kuhan walau lam yusaddiqhum. Di dalam hadis-hadis tersebut, dalil akan haramnya pergi ke kuhan, mendatangi sang kuhan. Walaupun dia tidak membenarkannya. Wa annahu idza fa'ala dzalika lam tuqbalahu shalatun arba'ina yawman. Dan apabila dia melakukannya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dia pergi ke kuhan. Dan terkadang yang tanpa kita sadari, sebagian dari kita mungkin tanpa kita sadari, bukan kita yang mendatangi kuhan. Terkadang malah kuhan kita panggil untuk mendatangi rumah kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Seperti apa? Seperti kita mungkin membeli koran atau majalah yang di dalamnya ternyata ada ramalan-ramalan bintang atau yang semisalnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumah kita. Maka menurut Syaikh Shalih Al-Utsaimin bahkan ini lebih parah daripada mendatangi kuhan. Kalau kita mendatangi mendatangi Kuhan, berarti Kuhannya di tempat kita datang. Tapi ini dia mendatangkan Kuhan. Dia panggil Kuhan, dia masukkan ke dalam rumahnya. Maka hati-hati. Jadi kalau kita beli koran, kemudian ada ramalan bintangnya, maka dihilangkan. Jangan sampai dibaca walaupun sekedar iseng. Walaupun kita tidak mempercayainya, maka hukumnya haram dan tidak sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian faedah yang selanjutnya dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan akan wajibnya mengikop, menghukum Kuhan dan orang yang pergi menuju mereka, bertanya kepada mereka. Dan ini tugasnya adalah tugasnya pemerintah. Ya, jadi wajibnya untuk mengikop mereka, menghukum mereka dan orang-orang yang pergi menemui mereka. Dalam rangka untuk menjaga kaum muslimin dari kejelekan mereka. Ini diantara faedah hadis-hadis yang kita bacakan, yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selesai kita pembahasan Kuhan, kita masuk pada bab yang selanjutnya. Bab Nusrah sudah kita lewati ya. Bab yang ke-27. Kita masuk sekarang pada bab yang ke-28. Al-Babu Al-Thaminu Wal-Isrun. Bab yang ke-28. Itu babu maja'a fi tatayyur. Ay ma warada minal kitabi wa sunnah fi tatayyur minal wa'idi wa bayanu annahu syirkun. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang hukum tatayyur. Dan menjelaskan bahwasanya tatayyur ini termasuk dari kesyirikan. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitabi tauhid, hubungan bab ini dengan kitabu tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna dari tatayyur. Kemudian yang ketiga adalah hukum tatayyur. Yang keempat adalah keadaan orang yang bertatayyur. Kemudian poin yang kelima adalah dawaun liman waradat siyarah ala qalbihi, obat bagi orang yang muncul rasa tatayyur di dalam hatinya. Kemudian yang keenam, dalil-dalil akan haramnya tatayyur. Kemudian poin yang ketujuh, makna dari al-fa'lu dan hukumnya. Poin yang kedelapan adalah perbedaan antara al-fa'lu dan tatayyur. Kita bahas poin yang pertama yaitu munasabatul hadzal bab li kitabu tauhid. Hubungan bab ini dengan kitabu tauhid sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, dikatakan di situ bahwasanya hubungan bab ini dengan kitabu tauhid bahwasanya tatayyur nau'un minasyirki billah. Termasuk dari jenis kesyirikan. Wa syirku alladhi yakunu fi jihati tatayyur munafin likamali tauhid al-wajib. Dan syirik dan kesyirikan yang ada pada tatayyur munafin likamali tauhidi al-wajib, menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Berarti hukum tatayyur hukum asalnya apa? Syirik asghar apa syirik akbar? Munafin likamali tauhid al-wajib, menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Berarti hukumnya syirik, syirik asghar. Jadi hukum asal dari tatayyur itu syirkun asghar, yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib pada diri seseorang. Hukum asalnya nanti bisa berubah hukumnya menjadi kufur akbar, syirik akbar, tergantung dari keyakinannya. Namun hukum asalnya adalah syirik asghar, nanti ditinjau dari dua sisi. Mengapa sih kok tatayur hukumnya adalah syirik asghar? Dari sisi mana yang menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah syirik asghar? Dan kapan bisa berubah menjadi syirik akbar? Nanti kita akan jelaskan terkait dengan poin yang ketiga yaitu hukum tatayur. Kemudian yang kedua adalah makna dari tatayur. Ini saya ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan juga kitab Qaulul Mufid. Di dalam kitab I'anatul Mustafid dikatakan at-tatayur asluhu ma'khudun minat tayir. Tatayur aslinya itu diambil dari tayir, yaitu burung. Wahuwa yaitu atasa'umu bil asyai, menganggap sial segala sesuatu. menganggap sial segala sesuatu. Atau menganggap sial bituyur, dengan seekor burung. Ala tariqati al-ma'rufa indahum, atas cara-cara yang ma'rufa di sisi mereka, yaitu orang-orang Arab. Jadi tatayur berasal dari at-tiyarah, at-tayr itu burung, yang intinya tatayur itu adalah at-tasa'um bil asya, menganggap sial sesuatu. Ya. Yang mana orang-orang Arab, dahulu mereka biasanya bertatayur dengan seekor burung. Jadi mengapa tatayur ini dinamakan tatayur? Karena memang dulu orang-orang Arab, tatkala mereka bertatayur dengan menggunakan seekor burung, dengan cara-cara yang ma'ruf, indahum, ya ini dengan cara apa? Dengan menerbangkan seekor burung, kemudian sumayangzuru, dia lihat. Hal yadhabu yaminan aw simalan. Apakah burung ini terbangnya ke arah kanan atau ke arah kiri? Kalau terbangnya ke arah kiri, ke arah kanan, oh ini berarti bertanda baik. Mereka bertafaul. Oh ini bertanda baik, berarti saya meneruskan urusan saya. Kalau terbangnya ke arah kiri, maka mereka bertasaum. Mereka berburuk sangka, ya, dan menghentikan hajat mereka. Kemudian berkembangnya zaman, ternyata tatayur semakin berkembang. Kalau orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, mereka seringnya bertatayur dengan seekor burung. Namun zaman sekarang, karena berkembangnya zaman, setannya mungkin juga semakin canggih untuk menyesatkan manusia ke dalam jurang kesirikan diantaranya tatayur, maka segala sesuatu dijadikan sarana untuk bertatayur ria. Ya. Kalau dulu hanya terbatas seekor burung, tapi sekarang segala sesuatu bisa ditatayuri. Lagi tiduran, datang cicak, menganggap, oh bakalan sial. Tatayur. Intinya tatayur tadi sebagaimana yang kita jelaskan adalah menganggap sial segala sesuatu. Yang hakikatnya sesuatu tersebut tidak mendatangkan sial. Tidak terbukti secara syar'i maupun qadari bahwasanya sesuatu tersebut mendatangkan kesialan. Ini patokan dari tatayur, apabila seseorang menganggap sial sesuatu apapun itu yang ternyata tidak terbukti secara syar'i maupun qadari bahwasanya sesuatu tersebut mengandung kesialan. Ini salah satu alasan, sisi alasan mengapa tatayur itu syirik asghar. Karena dia telah menjadikan suatu sebab kesialan yang ternyata apa? Tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Menganggap angka 13 angka sial, terbukti tidak secara syar'i dan qadari. Bahwasanya angka 13 adalah angka kesialan. Kalau kita kejatuhan apa, cicak bakalan sial, terbukti enggak secara syar'i ataupun qadari? Ya, tidak terbukti. Kalau seseorang misalnya punya mobil, kemudian dia pasang apa? Atau seseorang dia naik mobil kemudian menabrak seekor kucing hitam, katanya kan menganggap bakalan sial, terbukti gak secara syar'i dan qadari? Kalau tidak terbukti, maka itulah yang namanya tatayur, menganggap sial sesuatu yang hal tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Adapun kalau menganggap sial sesuatu yang dia terbukti secara syar'i, maka tidak masalah. Seperti apa? Kemaksiatan. Ya, kemaksiatan ini sebab Allah menimpakan suatu musibah pada diri seseorang. Ya, makanya seperti ini tidak dikatakan tatayur. Karena memang terbukti secara syar'i di antara sebab Allah menimpakan suatu kesialan, musibah pada seseorang dengan sebab maksiat yang kita lakukan. Adapun kalau kita menyadarkan kepada sesuatu yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka itulah yang namanya tatayur. Kemudian adapun hukum tatayur, hukumnya adalah syirik asghar. Ditinjau dari dua sisi, yang pertama yang tadi Anda jelaskan, karena hakikatnya orang yang bertatayur, dia telah mengambil suatu sebab yang tidak ada hakikatnya, dalam artian tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang bertatayur, dia telah memutus tawakalnya kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah. Berarti dia bersandarnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Said, terkait dengan hukum pengambilan suatu sebab, ya orang yang mengambil suatu sebab harus terbukti secara, harus terpenuhi tiga syarat. Yang pertama apa? Terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang kedua, tidak bersandar kepada sebab. Yang ketiga, meyakini sebab itu berpengaruh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan sendirinya. Kalau seseorang mengambil sebab, tidak terbukti syarat yang pertama, tidak terbukti tidak memenuhi syarat yang pertama, dia mengambil sebab namun tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, dia meyakini suatu sebab namun tidak terbukti secara syar'i dan qadari, hukumnya apa? Syirik asghar. Maka hukum asal dari jimat syirik asghar. Kenapa? Tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Hukum asal dari tatayu syirik asghar. Kenapa? Karena dia menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Sebabnya tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang kedua adalah dia harusnya bersandar kepada sebab, bersandar kepada Allah sang pencipta sebab, bukan bersandar kepada sebab. Orang yang bersandar kepada sebab, hukumnya apa? Syirik asghar. Orang yang bertatayur ini dia memutuskan tawakalnya kepada Allah dan dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada suatu sebab, maka hukumnya syirik asghar. Apabila tidak terpenuhi syarat yang ketiga, dia meyakini bahwasanya sebab itulah yang berpengaruh dengan sendirinya, jimat inilah yang menolong saya dengan sendirinya bukan Allah, berarti syirik akbar. Maka orang yang bertatayur, kapan syirik akbar? Jika dia meyakini angka 13 itulah yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya bukan Allah. Kalau dia hanya menjadikan 13 ini sebagai sebab dan dia masih meyakini Allah lah yang membawakan kesialan dengan sebab nomor absen saya 13. Tapi dia yakin yang mendatangkan kesialan adalah Allah, maka ini syirik asghar. Tapi kalau dia meyakini angka 13 inilah yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya, ya, maka yang seperti ini hukumnya syirik akbar. Karena tidak terpenuhi syarat yang ketiga dari syarat seorang tatkala dia mengambil suatu sebab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.